Jadilah anakmu ini ma, ma. Dengarlah suaraku ini ma. Ini aku kembali ingin berkati lagi. Namun yang ku temui ku sayang mama. Aku telah berdosa.